Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah telah berlalu 14 hari dari bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk tahun 1443 ini. Mengingatkan kita akan semakin dekat kita dengan bulan Ramadan, bulan secara umum kaum muslimin menanti-nantikannya, tentunya karena besar dan banyak keutamaan pada bulan tersebut. Dengan keberadaan kita berada di pertengahan Sya'ban ini, tidak ada salahnya untuk kita saling mengingatkan kembali beberapa hal. Yang pertama, mungkin ada dari kita atau keluarga kita, terutama kaum Hawa, yang masih punya hutang Ramadan, puasa Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Tidak mesti tahun yang kemarin, tapi bisa jadi tahun-tahun sebelumnya. Jika demikian, maka alangkah baiknya untuk segera dilunaskan di sisa-sisa Sya'ban ini, sehingga kita tidak termasuk dari golongan yang mufarrit, yang melalaikan. Amalan dari waktu-waktunya yang telah ditetapkan dan digariskan. Sebagaimana halnya sholat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innamat tafriid, kelalaian itu adalah man akhara sholata hatta dakhala waktul akhar, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam." Yang namanya lalai adalah seseorang menunda sholat hingga masuk waktu sholat berikutnya. Sebagaimana kita ketahui, waktu sholat itu kan relatif pendek. Duhur ke asar paling 3 jam. Asar ke maghrib kurang lebih 3 jam. Maghrib ke isya 1,5 jam. Isya sampai pertengahan malam paling 4 jam. Subuh sampai terbitnya matahari paling 2 jam, kadang tidak sampai 1 jam setengah. Ini kan relatif pendek, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi label tafriid, lalai bagi orang yang menunda sampai masuk waktu berikutnya. Lantas bagaimana dengan puasa? Puasa yang mungkin di Ramadan memang dia punya udur, sakit, safar, ataupun memang udur-udur yang kodari di kalangan wanita karena nifas, karena haid, dan faktor-faktor yang lainnya. Maka tidak salah untuk dikatakan tafrid kalau sampai 11 bulan tersebut dia lalaikan dari mengkodoknya. Barangkali dengan kita diingatkan dengan nisfu Sa'ban sekarang ini, bahwasanya Sa'ban masih tersisa 15 hari lagi untuk segera dilunaskan jika memiliki hutang. Tentunya bukan suatu hal yang aib ya, seseorang melunaskan menunggu Sa'ban. Aisyah radhiyallahu anha, beliau terbiasa melunaskan ataupun mengkodok puasanya di bulan Sya'ban, mengambil momen Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Disebutkan lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai bentuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menunda qadha Ramadannya sampai Sya'ban, dan kebetulan Sya'ban sebagaimana di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Hadis Aisyah radhiyallahu anhu, yasum Rasulullah sallam sahran illa Sya'ban kana yasumu kullahu au illa qalilan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir puasa penuh di bulan Sya'ban ini. Dalam riwayat yang kecuali beberapa hari saja beliau tidak puasa. Maka mungkin dalam kesempatan ini juga kita ingatkan lagi, di antara saat ataupun waktu yang disunahkan untuk seseorang banyak beramal puasa adalah di bulan Sya'ban ini, ittiba'an di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari sisi fadl ya, keutamaan, tentunya ada bulan yang lain, contohnya bulan Muharram. Nabi mengatakan afdalu saumi saumu saumu syahrillahil muharram. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, puasa yang paling afdal adalah setelah Ramadan, maksudnya adalah puasa bulan Allah Muharram. Namun dari sisi realita, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka itu merupakan tuntunan dan kita semestinya menteladaninya. Dan ada alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban tersebut, sebagaimana dalam suatu riwayat hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam akun araka saum syahran illa Sya'ban au kama qol. Sahabat ini, aku tidak pernah melihat kamu puasa sebulan kecuali Sya'ban. Engkau berpuasa tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zalika syahra yaghfalu annas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini orang sering lupa dengannya karena berposisi antara Rajab dan Ramadan. Padahal wahwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini bulan amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaimun. Aku berharap amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Begitu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban ini? Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran illa Syaban. Karena yasumu kullahu, dalam riwayat yang lain illa qalilan. Beliau puasa penuh. Dalam riwayat yang lain kecuali sedikit, kecuali beberapa hari. Berdasarkan hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah juga sama isinya, menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir puasa Sya'ban sebulan penuh. Al-Imam Ibnu Mahdi wa tabi'ahu Imam Ahmad mendhaifkan ataupun mengingkari kesahihan hadis idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah separuh, jangan kalian berpuasa. Dalam riwayat yang lain, idza kana an-nisfu min Sya'ban fa amsiku an-siyam. Kalau Sya'ban sudah separuh, maka berhentilah kalian dari berpuasa. Hadis Abi Hurairah. Ya, sejatinya hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau melabelkan hadis ini dengan hadis hasan sahih. Tirmidzi. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya, sahih Ibnu Hibban. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, bahkan Al-Imam Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi mensahihkan hadis idza kana tis'aban, idza kana an-nisfu min Sya'ban fa amsiku an-siyam hatta yadkhul Ramadan. Kalau sudah nisfu Sya'ban, maka berhenti puasa sampai masuk Ramadan. Namun demikian, tidak sedikit dari para ulama mengingkari dan menganggap hadis tersebut cacat kesahihannya. Ya, di antara tadi yang kita sebutkan, Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadis ini, kata Imam Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi la yuhadisuhu. Abdurrahman bin Mahdi tidak membawakan hadis ini. Pernah aku bertanya kenapa. Beliau menjawab karena menurut beliau Ibnu Mahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yasilu Sya'ban bi Ramadan. Beliau justru menyambung puasa Sya'ban dengan Ramadan. Artinya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berbeda dengan teks hadis yang ada di yang tadi diriwayatkan, yaitu tentang berhentinya puasa setelah nisfu Sya'ban. Sisi yang lain kata para ulama, al-a'la perawi hadis ini, al-a'la ibn Abdurrahman an abi Hurairah, itu ya sanadnya, itu beliau sendiri adalah statusnya soduk ya dalam buku Jarh wa Ta'dil. Yahim soduk kasiru warubama yahim gitu ya, Beliau itu shaduq, ya jujur, tapi terkadang keliru riwayatnya. Rawi yang seperti ini biasanya la yatahammal tafarruduhu. Kalau bersendirian beliau itu ininya tidak diakui hadis-hadisnya. Dan kebetulan ini diantara yang para ulama mengklaim bahwasanya Ala Abdurrahman ini bersendirian meriwayatkan hadis ini, sehingga meskipun dia adalah seorang rawi muslim, ya muslim meriwayatkan hadis Ala bin Abdurrahman ini, akan tetapi la yatahammal, tidak bisa untuk meriwayatkan dengan sendirian tanpa ada penguat ataupun syawahid wal mutaba'at baginya. Oleh sebab itu, wallahu alam, mereka yang mendoibkan ataupun melemahkan hadis ini lebih kuat ataupun lebih rajih. Wallahu alam. Makanya ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan jumhur ulama menganggap tetap boleh berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Mereka menilai bahwa hadis tersebut daif. Ibnu Rajab juga berkata kebanyakan ulama berpendapat bahwa hadis tersebut tidak diamalkan. Termasuk hadis-hadis yang tidak diamalkan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan adapun yang berpuasa Sya'ban dari awal bulan, maka ulama sepakat yang demikian itu tidak makruh walaupun setelah nisfu Sya'ban. Dan nampaknya bagiku, kata beliau, tidak mengapa untuk tetap berpuasa walaupun setelah nisfu Sya'ban. Misalnya kemarin belum, ingatnya sekarang. Wah, mau pingin puasa Sya'ban, padahal sekarang sudah 14, besok 15. Ya tidak mengapa, insyaAllah. Lanjut puasa, manfaatkan. Dan tadi, seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam damba-dambakan, wa ana uhibbu an yurfa'u amali wa ana sha'imun. Aku berharap amalku diangkat dalam kondisi aku itu berpuasa. Ya, nisfu Sya'ban ataupun separuh daripada Sya'ban, ada keutamaannya, tidak dipungkiri. Walaupun tidak ada amalan-amalan khusus, ya, para ulama mengingkari amalan-amalan khusus. Sholat malam khusus nisfu Sya'ban, tahajud nisfu Sya'ban, ini tidak ada dalil dari hadis-hadis yang sahih, ya. Tapi kalau dari sisi keutamaan, hadis Mu'ad ibn Jabal dan datang dari selain Mu'ad, Aisyah, seingat Anas Syekh Albani dalam kitab As-Sohihah nomor 1144, nomor hadisnya itu menyebutkan sekitar 8 sahabat meriwayatkan hadis ini. Yang masyhur adalah hadis Mu'ad ibn Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali Allah ila khalqihi fi lailatid nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala melihat di malam nisfu Sya'ban itu ke para makhluknya, ke manusia. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah mengampuni dosa segenap makhluknya kecuali seorang musyrik atau seorang yang bermusuhan dengan kaum muslimin. Hadis ini Syekh Albani menilai hadis itu sahih dalam kitab As-Sahihahnya. Wallahu alam bisawab. Tentunya ini mengingatkan kita untuk kita memperbaiki dan membenahi akidah tauhid kita. Berharap momen Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, demikian juga berusaha untuk membersihkan hati kita dari rasa dengki, rasa benci, rasa permusuhan dengan rekan-rekan kita, tetangga kita, suami istri, anak-anak. Jangan sampai adanya permusuhan ini menjadi penghalang kita mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban yang sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Wabillahi taufik. Ini mungkin hal-hal yang ingin kita ingatkan untuk kita bersama. Berikutnya kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Fadlul Islam, yang mana kita masih pada bab Maja'a fil Khuruj an Da'wal Islam. Bab apa-apa yang datang tentang keluar dari dakwah, dakwah Islam. Hadis Al-Haris Al-Ash'ari yang kita telah baca di dua pertemuan sebelumnya belum selesai. Kita membaca syarah ataupun uraian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihinna. Aku perintahkan kalian dengan lima perkara yang aku diperintahkan oleh Allah dengannya. Kemudian yang disebutkan as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah. Mendengar dan taat, maksudnya kepada waliul amr, berjihad, hijrah, dan menyertai jama'ah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan keterangannya untuk poin yang kedua. As-saniyatu, kata Syekh Shalih Fauzan, as-saniyatu al-jihadu fi sabilillah li'i'la kalimatillah. Yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi di dalam Islam itu adalah jihad memiliki tujuan yang sangat mulia untuk meninggikan kalimat Allah. Oleh sebab itu pembahasan jihad tidak luput dari kitab-kitab para ulama, kitab-kitab akidahnya, kitab-kitab tauhidnya, kitab-kitab fikihnya. Karena memang jihad fi sabilillah merupakan darwatu sanamil Islam, puncak punuknya Islam, sebagaimana dalam hadis. Jadi tidak bisa bab jihad ini dihentikan pembahasannya. Karena memang buku-buku kaum muslimin tidak luput dari pembahasan ini. Ya, Al-Quran banyak sekali ayat-ayat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Makanya wajib untuk dipelajari untuk tidak salah di dalam memahaminya dan menerapkannya. Fallah jalla wa ala amara bidda'wati awalan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berdakwah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berdakwah terlebih dahulu. Da'watul kuffar wal musyrikina ilal Islam, mengajak orang-orang kafir, mengajak kaum musyrikin agar masuk Islam. Bahkan itu juga jihad. Itu juga diantara rangkaian jihad. Bagaimana dalam satu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah di rangkaian jihadnya itu adalah fad'uhum ilal Islam sebelum berperang ini. Kalau sudah bertemu, idza laqaitumul adu fad'uhum ilal Islam. Kalau engkau sudah berjumpa dengan musuh, pertama engkau ajak mereka masuk Islam. Painis tajabu ka, kalau mereka ternyata memenuhi, menyambut ajakanmu tersebut, fa innalahum malil muhajirin, wa alaihim ma ala alal muhajirin. Kalau mereka ternyata menerima, maka mereka berhak seperti kaum muhajirin berhak. Kalau mereka menolak, kalau dan mereka berkewajiban seperti yang muhajirin berkewajiban. Baru kalau mereka menolak, ditawarkan untuk membayar jizyah. Itu rangkaian dakwah Ali bin Abi Thalib diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Jadi dakwah itu jihad. Li'annahu huwa dinullahi azza wa jalla, karena Islam merupakan agama Allah. Wa ma adahu fahuwa batil, selain daripada Islam itu adalah agama yang batil. Inna dina indallahi al-Islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu, yang menginginkan agama selain Islam tidak diterima darinya. Oleh sebab itu fala budda minad da'wati ila hadzal din, memang harus berdakwah ke agama ini. Mendakwahkan agama ini merupakan keharusan, kewajiban kita semua. Tidak ada yang dikecualikan. Berdakwah sesuai dengan tahap kemampuannya. Summa man istajaba wa qabila ad-da'wata falhamdulillah. Yang menerima dakwah, ya alhamdulillah. Yang menyambut dan menerima dakwah masuk-masuk Islam, itu memang tujuannya. Wa man aba fala budda min jihad. Yang menolak maka harus berjihad melawannya. Wa huwal qital li i'la'i kalimatillahi azza wa jalla, yaitu qital. Berperang, bertempur untuk meninggikan kalimat Allah azza wa jalla, tentunya dengan syarat-syaratnya, dengan adab-adabnya. Intinya Islam ketika qitalnya, ketika perangnya, tetap tidak keluar dari agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat. Makanya di dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan qital dalam Islam itu tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan yang korban sudah terbunuh, tidak boleh ditamsil, dilukai, dimutilasi. Kemudian banyak perkara-perkara yang sudah lanjut usia, itu ada adab-adabnya. Makanya perlu dipelajari bab jihad ini, supaya tidak salah di dalam memahaminya. Karena memang waqi' banyak di kaum muslimin yang salah di dalam memahami bab jihad ini. Baina ifrat wa tafrit. Ifrat, sedikit-sedikit seruan jihad, walaupun yang dilawan tersebut adalah bukan kufar, dan bukan, walaupun kufar adalah yang tidak layak untuk diperangi karena memiliki hak-hak yang dia tidak patut untuk diperangi. Ada lain lagi yang melalaikan ataupun tafrid di dalam masalah jihad ini, menganggap jihad itu adalah suatu yang anarkis dan yang semisal dengannya. Padahal al-jihad adalah li'la'i kalimatillah, Allah yang memerintahkannya. Wa mahwu syirki minal ardi, tujuannya adalah untuk menghapus kesyirikan dari muka bumi. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, maksudnya di muka bumi ini agama semuanya milik Allah. Fitnah dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan fitnah adalah syirik. Fala yan bagi an yakuna ad-din ba'duhu lillah wa ba'duhu li ghairillah. Maka tidak sepatutnya agama ini sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk selain Allah. Tidak semestinya. Kenapa? Li'annallaha huwal khaliqur raziqul muhyi al mumit al mudabbir. Karena Allah adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan dan yang mengaturkan. Maka yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah Tidaklah akan dinamakan ibadah kecuali dengan ibadah Islam. Ibadah dengan agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Fahuwal mustahiqu lil ibadati. Allah yang berhak untuk diibadahi. Wala dina illa dinullah. Sedangkan agama untuk beribadah ini tidak ada kecuali agama Allah. Azza wa jalla, jalla wa ala. Apa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslam? Apakah selain agama Islam yang mereka inginkan? Padahal kepadanya lah aslama, yaitu berserah diri, tunduk, ay inqat, yaitu tunduk, patuh hanya kepada Allah. Man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Yang di muka bumi, di langit dan di muka bumi ini, baik secara tau'an, secara taat maupun secara karha, secara terpaksa. Semuanya adalah milik Allah, berserah diri kepada Allah, baik penduduk bumi maupun penduduk langit. Ada yang bersifat taat seperti halnya kaum muslimin. Ada yang karha, yang karena terpaksa mengikuti takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya fa jami'ul makhluqat munqadatun lillah. Semua makhluk itu tunduk kepada Allah. Munqada, tunduk kepada Allah. Imma tau'an, baik antara ketundukannya itu karena taat, karena memang kepatuhan dengan cara bittiba'i syar'i wa ta'atir rusul, mengikuti syariat, mentaati rasul, itu namanya tau'an. Memang sebagai bentuk ketundukan dan ketaatannya. Wa haula'i humul muslimun, yang dimaksud dengan aslama tau'an dalam ayat tersebut adalah kaum muslimin. Fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan di setiap tempat. Sifat daripada kaum muslimin adalah tau'an kepada Allah Subhanahu wa taala, au karha, atau karena keterpaksaan. Ai yang qadu qurhan li qadarillahi wa qada'ihi. Mengikuti tunduk itu karena karha, karena terpaksa mengikuti takdir dan keputusan Allah. Artinya fa inna qadarallahu wa qada'ahu yaqani 'alal kufari wal muslimin. Takdir dan keputusan Allah juga berlaku bagi orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Allah yang mengatur semuanya. Wa yaqda'ul abdul kafir lillah qurhan la tau'an. Orang kafir tunduk dengan takdir Allah itu qurhan, mau tidak mau. La tau'an bukan taat, beda dengan kaum muslimin. Mereka taat. Fad-dinu huwa dinullah jalla wa ala la din siwa. Yang namanya agama ya agama Allah. Tidak ada agama selain agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Wa la yaqbalullah min ahadin siwa yaumal qiyamah. Allah tidak akan menerima agama dari siapapun selain Islam pada hari kiamat, itu agama Allah. Wa madamal amru kadzalika fala majal li baqa'i dini ghairi dinil Islam. Maka dikarenakan perkaranya demikian, maka tidak ada pintu, tidak ada kesempatan untuk dibiarkan agama selain agama Islam. Fala budda minal jihad. Maka dari sinilah harus adanya jihad. Gunanya apa? Litauhidil ibadati lillah. Jihad tujuannya adalah untuk mentauhidkan ibadah hanya lillah azza wa jalla. Allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Yang Allah menciptakan makhluk ini karena untuk mentauhidkan Allah, untuk mentauhidkan ibadah. Wa arsala ar-rusula li bayaniha wa amara al-ibada biha. Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan ibadah tauhid ini. Tauhid ibadah ini. Dan Allah perintahkan agar mentauhidkan ibadah ini. Di banyak ayat, di banyak hadis. Jadi tujuan jihad itu ini, bagaimana Allah itu ditauhidkan. Bukan sekedar jihad merebut suatu daerah, suatu wilayah, kemudian mendapat ghanimah dari musuh. Tidak. Yang utama dan penting dan itu menjadikan pokok adalah li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Agar agama itu hanya agama Allah. Dan yang disembah, yang diibadahi, yang ditauhidkan hanya Allah. Al-jihad fi sabilillah huwal qital. Hukum asalnya dini. Yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah adalah qital, yaitu berperang. Ini pokoknya. Bukan berarti selain daripada itu bukan jihad. Jihad juga. Talabul ilmi, jihad. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin wa qablahu As-Si'di rahimahullah mengatakan wa abdul jihad fi waqtinal an talabul ilmi, atau semakna dengan itu abdul jihad di waktu kita sekarang ini adalah menuntut ilmu, mengingat banyaknya fitnah, banyaknya penyimpangan dalam agama kebanyakan manusia, maka dan penyebabnya adalah kejahilan. Kita lul musyrikin. Nah, tapi yang disebutkan di banyak bab jihad itu adalah kita lul musyrikin, memerangi orang-orang musyrik. Idza abau an yaqbalu al-Islam, ketika mereka menolak masuk Islam. Wal jihad fardun alal muslimin. Hasbal istita'a, hukum jihad adalah fardu, wajib atas kaum muslimin sesuai dengan istita'a, kesanggupan, kemampuan. Qala ta'ala kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan berperang atas kalian dalam keadaan perang itu kurhul lakum, berat bagi kalian, tidak disukai oleh kalian. Namun wa 'asa an takrahu syai'an, namun bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah lebih baik bagi kalian. Sebaliknya ada kalanya tuhibbu syai'an, kalian menyukai sesuatu tapi keburukan bagi kalian. Fal jihadu fardun, jihad hukumnya adalah wajib. Walakin ala hasbil istita'ah, namun tingkat kewajibannya adalah sesuai dengan batas kemampuan. Faida kana indal muslimina quwatan au quwatun wa qudratun ala takwinil juyus wa ghazwil kuffar fa innahu yajibu alaihim dzalik. Ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk membentuk pasukan perang dan memerangi kaum kufar, maka wajib hal tersebut bagi mereka. Wala budda min wujudil jihad, dan harus adanya jihad. Fa wujuduhu fardu kifayah, adanya jihad hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqata al-ismu 'alal baqin. Selama ada yang mencukupi menegakkannya, maka sudah gugur dosa dari yang lainnya. Sudah ada yang menjalankannya dan mencukupi, sudah gugur dosa dari yang lainnya. Wa baqiya fi haqqil baqiyati sunnatun, tapi tetap sunnah bagi pihak yang lain. Min afdali al ibadah, jihad merupakan ibadah yang paling afdal. Wa idza lam yakum bihi man yakfi asimal jami', kalau belum dilaksanakan oleh yang mencukupi, oleh pihak yang mencukupi, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Intinya fal jihadu fardu kifayatin la budda minhu. Hukum jihad fardu kifayah harus ada. Ini kapan? Tadi, kembali kepada awal. Indal muslimina quwwatun wa qudrah, ketika ada kesanggupan dan kemampuan di kaum muslimin untuk berjihad. Ketika dia tidak terpenuhi, amma idza kanal muslimuna laisa indahum istita'atun fa innahum yantaziruna ila an yusbiha indahum kuwa. Ketika pada kaum muslimin belum memiliki kemampuan, maka tentunya mereka menunggu kapan mereka memiliki kekuatan. Jadi belum kuat, belum punya kemampuan, belum punya kemampuan, kesanggupan, ya belum wajib bagi mereka berjihad. Menunggu sampai ada kekuatan dengan syarat-syaratnya. Tidak boleh jihad ditegakkan dengan individu, kelompok, harus ulatul umur. Ulatul amr yang menegakkan jihad, memimpin jihad. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah ba'dal bi'sati 13 sanatan muktasiron ala da'wati ilallah azza wa jalla. Nabi di Mekah, tinggal di Mekah setelah beliau diutus selama 13 tahun hanya berdakwah. Hanya sebatas berdakwah. Walam yu'mar bil jihad. Ketika itu tidak diperintahkan berjihad. Kenapa? Ya kalau belum ada kemampuan, belum ada kekuatan. Di annal muslimina la yaqdirun fi tilkal fatrah ala jihad. Karena kondisi kaum muslimin belum punya kemampuan di saat itu untuk berjihad. Tapi walamma hajara sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wasara lahu ansar, yang Nabi sudah memiliki ansar pembela, wa awan, dan yang membantunya. Faradallahu alaihimul jihad, Allah wajibkan berjihad atas mereka. Kenapa? Li'annahum saru yakdiruna alaihi. Karena status mereka sekarang sudah mampu untuk berjihad. Hadihi hiyal masalatu saniya. Ini poin yang kedua dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umatnya setelah as-sam'i wa ta'ah. Berikutnya adalah al-jihad fi sabilillah. Berikutnya ada hijrah, dan berikutnya adalah ada al-jamaah. Kita cukup sampai di sini. Semoga ini menjadi perkara yang bermanfaat bagi kita, dunia dan akhirat kita, dan meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan agama kita. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.